New Arista, Bintang Nusantara. Nela Lovers, kita goyang bareng-bareng lagi ya. Suara angin, angin sengeridu hati, ngelingake seliramu sena tresnani.